Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanillah, wafaqani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang permasalahan al-'am yang merupakan pembahasan penting dalam usulul fiqh fanillah, karena kita mendapati dalil-dalil dalam syariat kita dibangun di atasnya. Baik, pengertian al-'am secara bahasa apa? Hasan, al-'am secara bahasa itu maknanya apa? Rahman yang mencakup asy-syamil. Ada pun secara istilah al-am itu apa? Satu lafaz yang mencakup ya seluruh bagian-bagiannya tanpa batas. Naam. Di antara contohnya apa? Apa mujahid? Al-am. Innal abrara lafi na'im. Mana yang am? Al-abrara mencakup semua ya, yang memenuhi kriteria al-abrara. Contoh yang lain apa? Apa subhanah? Banyak ini. Kullu bani adama khata'. Nah, contoh yang lain apa? Pak Kamar. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, semua lafaz kul panibillah ya pada asalnya menunjukkan umum. Taib, sebagaimana telah kita ambil kemarin tentang sighah-sighah umum. Yang pertama adalah yang menunjukkan dengan kata itu sendiri. Ya, kata itu sendiri memang menunjukkan umum. Di antaranya apa? Arif. Apa saja yang masuk kriteria ini yang menunjukkan umum dengan lafadznya atau dengan madahnya itu sendiri? Itu tadi kullun, jami', kafah, khatibah dan seterusnya. Baik, kita masuk pada sighah yang berikutnya. Athani asma'us syarat. Isim-isim syarat. Dan perlu kita ketahui kewanifilah bahwasanya adawatus syarat, yakni kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan pensyaratan, itu ada dua macam. Ada yang golongan huruf, ada yang golongan asma, isim-isim. Adapun yang huruf tadi pada pelajaran muyasar telah kita ambil, ya in beserta teman-temannya. Naam. Taib. setiap huruf adalah in. Sedangkan yang lainnya menurut para ulama lughah yang rajih merupakan kategori isim. Kecuali pada idma. Idma ini khilaf. Tayyib antara Ibn Hisham dan Ibn Malik. Ibn Malik mengatakan idma itu huruf, sedangkan Ibn Hisham menjadikannya pada kategori isim. Taib, jadi yang terjadi kesepakatan di antara kata-kata yang menunjukkan syarat bahwasanya dia masuk kategori huruf adalah in. Sedangkan selainnya adalah isim, kecuali pada idma diperselisihkan. Taib, oleh karena itulah yang masuk pada lafad-lafad umum dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin asma'u syarat, isim-isim syarat. Berarti in masuk tidak? In tidak masuk. Nah, karena in adalah huruf. Kaqaulihi ta'ala man 'amila salihan fali nafsi. Baik. Man di sini yang merupakan isim syarat. Baik. Isim syarat yang memiliki makna umum siapa saja. Oleh karena itulah makna ayat ini, man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal saleh. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda, budak maupun merdeka, fali nafsih. Maka amalan itu untuk dirinya sendiri. Baik. Fa inama tawallu fa thamma wajhullah. Taib, isim syaratnya aina. Taib. Dan didatangkan dua contoh yang berbeda ini untuk menunjukkan bahwasanya yang pertama berhubungan dengan lil aqil, yang berakal, sedangkan aina untuk menunjukkan makan, tempat. Fa inama tawallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadapkan wajah, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi untuk contoh pertama memberikan makna keumuman kepada orang-orang, ini siapa saja yang beramal saleh. Adapun yang kedua menunjukkan keumuman dari sisi amkinah, tempat. Nah, kemana saja seorang menghadap. Ya. Tidak akan mungkin dia bisa terpalingkan atau dalam artian terlepaskan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fasal wajah Allah di sana, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berhubungan dengan qiblah ikhwani fillah tayyib yang telah kita lewati tafsirnya pada pelajaran tafsir. Dan untuk jenis yang kedua ini banyak sekali contoh-contohnya. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Maka diperhatikan, kalau kalian mendapati isim syarat pada suatu kata, nah, maka dia memiliki makna umum. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja. Ya, baik dia itu kiai atau orang biasa, baik itu ya laki-laki atau perempuan, tercakup dalam keumuman kata man. Yang penting dia melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Jenis yang ketiga, asmaul istifham. Isim-isim istifham atau dengan istilah kita kata tanya. Kaqaulih ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Tayyib. Di sini isim istifhamnya man. Berarti dalam pertemuan kita sudah ketemu dengan dua jenis man. Man yang pertama tadi pada man amila salihan, ini man isim syarat. Kemudian untuk jenis ketiga pada contoh asmaul istifham kita juga ketemu man. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, siapa? Faman. Ini istifham. Maka siapa yang akan yang mendatangkan untuk kalian dengan ma'in ma'in, dengan air yang sifatnya ma'in. Apa makna ma'in? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Di akhir surat Al-Mulk, yani bima'in ma'in, bima'in dhahirin jarin sahlit tanawul. Tawil, yaitu ma' air yang mudah untuk didapat. Nah, air yang mengalir yang mudah untuk didapat ini ma'in. Tawil. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan air telah hilang yang ada di dalam tanah, maka siapa yang akan mendatangkan untuk kalian air yang bisa mengalir? Air yang mengalir yang mudah untuk didapat. Di sini man istifhamiyah, tidak cukup siapa saja. Ya siapa yang bisa mendatangkan? Baik, madza ajabtumul mursalin, juga ma di sini. Baik. Apa jawaban kalian kepada para mursalin, kepada para rasul? Fa'ina tadhabu, maka kemana kalian akan pergi? Kemana? Ke tempat mana saja? Tanya pertanyaan. Jadi isim-isim istifham ini memiliki makna umum, Evan itu. Memiliki makna umum. Contoh yang mudah untuk memasukkan kepada penalaran kita tentang isim istifham yang memiliki makna umum ikhwanifillah, misalnya ketika seseorang mengatakan ya, Ayu talibin akramta, santri yang mana yang telah engkau muliakan. Baik. Maka hal ini menunjukkan makna umum. Kenapa? Karena maknanya adalah siapa, dari mencakup siapa saja yang dari para talib itu yang engkau telah muliakan. Nah, pertanyaan Evan Ifillah baru kemudian terjadi pengkhususan dari sisi jawab. Naam, dari sisi jawab. Karena memang perkara yang ada di benak kita namanya isim istifham tidak memberikan makna umum, ikhwan fillah. Tayyib, tidak memberikan makna umum. Cuman yang dimaksud dengan makna umum di sini yaitu dari cakupan pertanyaan itu. Ya, pertanyaan itu menyangkut siapa? Siapa yang telah engkau muliakan misalnya? Tayyib, mata takum, misalnya seorang mengatakan kapan engkau berdiri? Ini kan mencakup semua waktu, baik itu pagi, siang, sore, malam, kapan engkau berdiri. Nah, jadi isim istifham ini memberikan makna umum dari sisi tersebut. Tayyib. Yang keempat, al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul. Kalau ini jelas, isim mausul memberikan makna umum, ikhwanibillah. Dan al-ilmi mengatakan bahwasanya al-mausulat kulluha ammah illa lafdhah ay, ya ayu. Padanya ada khilaf apakah dia menunjukkan mutlak atau menunjukkan umum. Taib. Dan yang rajih nanti insyaallah akan kita ketahui ketika kita mempelajari lebih lanjut, karena ini juga berhubungan dengan lughah Arabiyah, ikhwanillah. Bahwasanya ayu di sini tidak memberikan makna umum, tapi yang rajih memberikan makna mutlak. Apa perbedaan antara umum dan mutlak? Telah kita singgung di depan ya sedikit. Bahwasanya umum ini cakupannya adalah syumuli, ya mencakup keseluruhannya. Sedangkan mutlak ya tidak demikian. Tidak mencakup keseluruhan. Al-asma'ul mausulah kaqoulihi ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidq, dan orang yang datang, tayyib, telah datang dengan as-sidq. Wa shaddaqa bihi, dan membenarkan, membenarkan khabar yang datang tersebut. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tayyib. Syahid dari ayat ini adalah alladzi. Tayyib, alladzi jaa bis-sidqi wa shaddaqa bihi. Naam. Orang yang datang dengan asil dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, maka sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka jalan-jalan kami. Baik. Alladzina ini umum. Siapa saja yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam ayat, maka tercakup, mesti akan mendapatkan hidayah. Syaratnya adalah jihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, man di sini. Ya, liman yakhsha yakni lil ladzi yakhsha. Supaya demikian itu padanya ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Man di sini mausul, isim mausul memberikan makna walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah Subhanahu wa taala ma, ini juga memberikan makna umum. Semua apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Nah, jadi kalau kita mendapati isim mausul pada suatu dari ikhwanul filah, maka isim mausul tersebut memberikan makna umum. Baik. Adapun yang kelima, ini membutuhkan sedikit pemahaman lebih. Insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang tentang nakirah. Nakirah pada konteks nafi, nahi dan syarat serta istifham ingkari. Tapi yang jelas, ya kalau kita melihat dari pembahasan-pembahasan ini sangat erat hubungannya dengan lughah Arabiyah, wanibillah, penunjukan makna umum. Dan ini juga diulang kembali biasanya pada pelajaran balaghah. Pelajaran balaghah, ya, konteks-konteks yang memberikan makna umum. Nah, dipahami dengan baik, barakallahu fikum.